بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم bi'isanin ila yaumiddin amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat ridul jannah, pemirsa MGI TV dan pemirsa WSL TV di mana saya berada, dan para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu tentang kitab Bukhari. Kita masih dalam Kitabul Wudu, walaupun hadis-hadisnya tidak membahas hanya bab wudunya, karena Imam Bukhari tidak mencantumkan bab air, tidak mencantumkan bab pembatal wudu, bab qadha hajat dalam bab yang terpisah, tapi semuanya ada dalam Kitabul Wudu. Sehingga di Kitabul Wudu ini ada bahasan-bahasan selain praktek wudu, termasuk bahasan tentang air. Dimana kemarin kita telah bahas sebagiannya, yaitu air bekas cucian rambut. Jadi air bekas cucian rambut. Rambut manusia itu suci, maka apa yang jatuh dari rambut, dari air tetap suci. Dengan mengetengahkan sejumlah hadis, yaitu tentang para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ya, bertabaruk dengan rambut baginda Rasulullah SAW, dan kita telah bahas sejumlah hadis itu. Di dalam bab yang tadi, imam sebagian toba'ah, Toba'an artinya cetakan, di mana ada bab berikutnya, yaitu bab idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum fal yaghsilhu sab'an. Bab apabila anjing minum pada bezana salah seorang di antara kalian, di antara kita, maka harus dicuci 7 kali. Jadi bab apabila bezana dijilat, atau apabila seekor anjing minum pada bezana kita, maka wajib dicuci bezananya 7 kali. Imam Bukhari mengetengahkan sejumlah hadis. Kemarin hadisnya sudah dibaca sebagiannya. Bismillah, qala Imamul Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Ishaq akhbarana Abdus Samad hadatsana Abdurrahman ibnu Abdullah ibni Dinar Sami'tu Abi an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal atashi fa akhadha ar-rajulu khuffahu fa ja'ala yagrifu lahu bihi hatta arwahu fa syakarallaha lahu wa adkhalahu al-jannata. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa qala Ahmad ibn Syaib haddatsana abi an Yunus an ibn Shihab haddatsani Hamzah ibn Abdullah an abihi qala kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi bi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Hafs ibn Umar qala hadatsana Syu'bah an ibni Abi Safar an Sya'bi an Adi ibn Hatim qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala idza arsalta qalbaka al-mu'allama faqatala faqul wa idza akala falam taqul fa inna ma amsaku ala nafsihi faqultu ursiltu qalbi fa ajidu ma'ahu qalban akhar qala fala taqul fa inna ma samaita ala qalbik wa lam tusammi ala qalbi akhar. Di sini Imam Bukhari mencantumkan 4 hadis akan berbicara seputar hukum anjing, air liur anjing, dan berbicara tentang hukum apabila anjing menjilat bezana. Nah, ini penting dalam bagian kehidupan kita mungkin sehari-hari ya. Hadis pertama yaitu dari jalannya Abdullah ibnu Yusuf yaitu At-Tinisi. Asbatun nasi bimalik. Dan ini riwayat rawi akan sering dalam Sahih Bukhari. An Malik, yaitu Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, yaitu gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. An Abi Zinad. Abi Zinad yaitu Dakwan. Anil A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoi kepadanya, yaitu Abdurrahman ibnu Suhar Ad-Dausi. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza syaribal qalbu," apabila minum anjing, "fi ina'i ahadikum," pada bezana salah seorang di antara kamu, "falyaghsilhu sab'an," maka hendaklah ia mencucinya 7 kali. Jadi mencucinya 7 kali. Pada hadis yang kedua, ini juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengkisahkan orang di masa lalu. Itu kisah dari Bani Israel, kisah Israiliyat. Anna rajulan, bahwa seseorang ra'a kalban ya'kulu thara minal atashi, bahwa seseorang melihat seekor anjing menjilat-jilat batu-batu kering atau rumput-rumput kering karena kehausan. Fa akhadha ar-rajulu khuffahu, maka seseorang itu membuka khufnya, jadi melepas khufnya, yaitu melepas sepatunya. Dalam satu riwayat, fanazala bi'ran, lalu orang itu turun ke satu sumur. Faja'ala yagrifu lahu bihi, lalu orang itu memenuhi sepatunya dengan air, sehingga ia mengasih minum kepada seekor anjing itu, sehingga si anjing itu betul-betul hilang hausnya. Jadi rasa haus dari ekor anjing itu hilang. Fasyakarallaha lahu. Lalu anjing itu bersyukur kepada Allah. Ya, baginya, artinya bagi orang yang tadi bersyukur. Fa adkhalahul jannata. Maka Allah memasukkan ia, orang itu, ke surga. Jadi dengan sebab dia berbuat baik pada seekor anjing, yaitu mengasih minum kepada seekor anjing, menyebabkan dia masuk surga. Pada hadis yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa anjing di zaman Nabi SAW kanatil kilabu, bahwa anjing di zaman Nabi SAW tabulu watukbilu watudbiru fil masjid. Di zaman Nabi SAW tentunya kondisi masjid waktu itu belum dalam bentuk bangunan yang tertutup ya. Maka anjing biasa keluar masuk, bahkan terkadang didapatkan anjing itu kencing di areal masjid. Jadi anjing di saat itu keluar masuk masjid, bahkan terkadang anjing itu kencing. Walam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Maka para sahabat tidak pernah didapatkan menuangkan air ke tempat ya masuknya anjing, atau tempat yang mungkin di situ masuknya anjing, atau tempat yang diprediksi di situ kencing anjing. Ini hadis yang ketiga. Pada hadis yang keempat, itu hadis Adi ibn Hatim, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bertanya tentang as-soid, bertanya tentang berburu. Ya, di waktu itu berburu sama dengan hari ini, suka berburu dengan anjing. Ya, anjing pemburu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ida arsal takalbak, apabila engkau melepas anjingmu al-muallama, anjing yang dididik, anjing yang pemburu, artinya anjing yang dididik ya, bukan anjing yang diistilahkan kita anjing kotoran itu ya, tapi anjing yang memang dididik ya, bisa berburu. Faqatala faqul, apabila dia ya memburu rusa ya, kancil, kijang dan semisalnya, menerkam buruan seperti rusa ya, kijang dan yang lainnya, fakul, maka silakan kamu memakannya. Wa idza akala fala takul, tapi kalau si anjing itu juga ikut makan, jadi ketika ia menerkam rusa, ternyata dalam bahasa Sunda menyewol bagian dagingnya, ia memakan bagian dari dagingnya. Fala takul, maka kamu jangan memakannya. Fa inna ma amsakahu ala nafsihi, karena ia menerkamnya untuk dirinya, bukan untuk kita. Ya. Qultu, lalu Adi bin Hatim berkata, ursiltu kalbi, aku melepas anjingku. Fa ajidu ma'ahu kalban akhar, tapi didapatkan ada anjing milik orang lain. Ya. Fala ta'kul, kalau begitu jangan dimakan. Fa innama samaita ala kalbik, karena engkau membacakan bismillah untuk anjingmu. Walam tusamma ala kalbin akhar, dan engkau tidak membacakan bismillah untuk anjing yang lainnya. Ya. Dalam empat hadis ini Imam Bukhari berbicara tentang hukum anjing. Jadi berbicara tentang hukum anjing. Zahirnya Imam Bukhari sependapat dengan Imam Malik bahwa anjing itu suci. Tapi ini pendapat lemah ya. Nah, sedangkan hukum anjing, sebelum kita menjelaskan perincian ini hadis, kita bicara yang global dulu, anjing. Bahwa para ulama telah berbeda pendapat hukum anjing itu kepada tiga pendapat. Jadi kalau kita berbicara anjing, para ulama berbeda pendapat kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya, ya, termasuk Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan jumhur ulama bahwa anjing itu semuanya najis. Jadi anjing semuanya najis. Ya, dikatakan semuanya najis, ya, termasuk air liurnya, keringatnya, bulunya, kotorannya, air kencingnya. Anjing adalah najis semuanya. Pendapat yang kedua, ia mengatakan anjing itu najis hanya air liurnya saja. Dan ini pendapat riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi pendapat ulama Hanabilah itu berpendapat bahwa air liurnya saja yang najis. Jadi air liurnya saja yang najis. Pendapat yang ketiga, yang mengatakan anjing tadi itu dianggap suci, gitu, tidak najis. Dan pendapat yang kuat, pendapat yang hak wallahu alam, bahwa anjing itu najis semuanya. Bahwa anjing itu najis semuanya. Air liurnya, kotorannya, kencingnya, keringatnya, bulunya adalah najis. Ia menunjukkan bahwa anjing itu adalah najis, itu kaidah umum bahwa al aslu fil amri alal gusli dilalatun ala najasah, bahwa hukum asal perintah mencuci itu adalah kepada sesuatu yang najis. Di mana di dalam hadis ini, idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Pada riwayat lain Nabi SAW mengatakan tuhuru ina'i ahadikum. Jadi pada riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam meredaksikannya dengan kalimat tuhuru ina'i ahadikum idza walagul qalb idza walagu fihi alqalbu ayaghsilahu sab'a marratin. Tuhuru ina'i ahadikum, yang maknanya sucinya bezana salah seorang di antara kamu apabila dijilat anjing, maka dicuci 7 kali. Ya. Mafhum mukhalafahnya ini dengan makna yang sederhana dipahaminya, berarti ketika dijilat itu menjadi apa? Najis. Ya. Kalau tidak najis tidak mungkin dikatakan menjadi suci. Kalau asalnya apa? Suci. Menunjukkan ketika dikatakan suci apabila dicuci, menunjukkan ketika itu berarti apa? Najis itu mafhumnya. Pada riwayat yang lain, idza walagul qalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu tsumma liyaghsilhu sab'a maratin. Walaupun di sini ada ikhtilaf tentang riwayat ini. Apabila menjilat anjing pada busana salah seorang di antara kamu, falyurikhu. Di sini perintah iraqatul ma, artinya perintah untuk menuangkan airnya. Jadi kalau bezana ada air di jilat anjing, maka dianjurkan untuk dituangkan airnya. Riwayat ini walaupun ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang sahih atau tidak, tapi sebagian para ulama mengatakan kalimat fal yurikhu adalah sahih, yaitu riwayat dari Ali ibn Mushir. Maka perintah menuangkan air dari bezana yang dijilat anjing menunjukkan apa? Najisnya. Jadi menunjukkan apa? Najisnya. Jadi ini tiga makna dari hadis bahwa anjing adalah najis. Sementara Imam Ahmad dan ulama Hanabilah umumnya mengatakan yang najis hanya air liurnya. Dimana dalam hadisnya itu ida syariba ida walago, ida syariba ida walago, seolah-olah selain air liurnya adalah apa? Suci. Jadi selain air liurnya adalah suci. Nah, jumhur ulama menjawab terhadap pendalilan dari pendapat yang kedua dari Imam Ahmad, yaitu ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i mengambil kaidah dengan fikhul awla, dalam bahasa sunama komodai gitu ya. Dalam arti kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda, lamun dina tempat anu hade jeng tempat anu mulia dianggap najis, komodai unsur nu sejena gitu. Artinya kalau dianggap air liur itu adalah najis dan itu dari tempat yang dianggap mulia atau dianggap dari tempat yang paling steril gitu ya, dalam tubuh organ hewan ataupun manusia, maka semestinya dari tempat yang lain dianggap lebih najis. Jadi kalau air liurnya lebih najis, apalagi kotoran dan kencingnya gitu. Maka jumhur ulama menggunakan fikhul aula ya di sini ya. Sementara pendalilan dari ulama Malikiyah yang berpendapat itu adalah suci, yaitu berdalil dengan sejumlah tadi hadis, yaitu hadis kisah seseorang dari Bani Israel yang dia melihat seekor anjing, lalu dia mengisi apa khufnya ya, supaya lebih gampang diterjemahkannya ya, khuf itu sepatu lah gitu, kamu digambarkan sepatu bot mah gitu. Sepatu yang mungkin menampung air gitu kan, lebih tergambar lah gitu khuf. Maka anjing meminumnya ya, dari huf itu. Sedangkan tidak ada riwayat ataupun tidak ada penjelasan dalam hadis itu bahwa si orang tersebut mencuci hufnya. Gitu. Jadi tidak diriwayatkan bahwa dia mencuci hufnya. Berarti bekasnya tidak najis karena tidak dikisahkan apa mencucinya. Maka jumhur ulama menjawab terhadap pendalilan ini bahwa Nabi SAW tidak mengkisahkan mencucinya karena memang bukan urgen ceritanya gitu, dan tidak menunjukkan bahwa tidak wajib dicuci, karena yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam kisah itu adalah mengkisahkan keutamaan ya berbuat baik, menolong hatta kepada apa binatang, yaitu menceritakan tentang fadlul ihsan walau alal hayawan, keutamaan berbuat ihsan walaupun kepada binatang, seperti kita diperintahkan berbuat ihsan kepada binatang yang kita sembelih gitu. Fa idza dabahtum fa ahsinu dabhak, apabila kamu menyembelih maka apa ihsanlah penyembelihannya, seperti ya direbahkan gitu ya, kemudian dipegang ya bagian atasnya, kemudian disembelihnya dengan sembelih apa golok atau pisau yang tajam, kemudian disembelihnya pada tempatnya gitu. Tempatnya apa? Imanahar. Imahal awanahar. Jadi binatang itu akan cepat mati kalau disembelih bagian ininya atau disembelih bagian apa cecekloknya ini gitu. Bagian apa naharnya. Kalau disembelih bagian tengahnya biasanya lebih lama gitu. Maka dikatakan fa'ahsinu dhabhak. Nabi Hasan tidak menceritakan tentang hukum bezananya gitu. Dan tidak menceritakan tentang hukum bekas airnya. Karena bukan penjelasan penting di situ gitu. Yang kedua, jumhur menjawab juga bahwa ini adalah syariat miman qoblana, yaitu syariat sebelum kita. Jadi hadis ini mesti dibawa dengan hadis ini, karena hadis ini bercerita tentang syariat sebelum kita. Jadi berbicara tentang syariat sebelum kita. Jadi ini apa? Urgensinya kita memahami tentang dalil-dalil gitu ya. Satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi pendapat yang rajih wallahu alam bahwa anjing adalah najis semuanya. Itu pendapat yang kuat. Nah. Sekarang kita akan bahas hadisnya. Yaitu tentang bezana yang dijilat oleh anjing. Pertama kita lihat hadisnya, idza syaribal qalbu. Dalam riwayat yang lain menggunakan dengan kalimat idza walago. Idza walago. Al-wuluk syurbul ma'i bitarfil lisan wa hadha lishiba. Perhatikan, kita kan sering lihat hewan ya. Apa bedanya syariba dengan walago? Kalau syariba itu digunakan untuk umumnya kita manusia karena meminum dengan kedua bibir, artinya kita menempelkan sesuatu kepada bibir. Kalau walago itu ahdul ma au syurbul ma bitarfil lisan, yaitu apa? Minum dengan ujung lidah, dan itu biasanya binatang buas gitu ya, anjing, harimau. Ya kalau kita lihat binatang-binatang kan tidak seperti kita, tapi binatang menjilat-jilat itu anjing, maka dinamakan walago. Sehingga sebagian para ulama bahwa riwayat walago lebih kuat dari riwayat syariba. Kenapa? Muwafaqali ahli lugoh. Itu lebih tepat dengan ahli lugoh. Dan lebih kuat riwayatnya. Ya. Lebih kuat apa? Riwayatnya. Yaitu kalimat apa? Ida walago. Qala al-kalbu al-lil istigrob. Menunjukkan di sini anjing semuanya. Ya anjing, kalau mau dibagi ya anjing itu ada dua, al-qalbul mu'allam wal-qalbul ghairu mu'allam. Anjing itu ada dua, ada anjing yang dikenal oleh kita anjing yang dididik, ya dididik ini seperti untuk apa? Untuk berburu atau untuk penjaga hirosah, atau anjing ini untuk ya seperti kita tahu penjaga kebun gitu ya, di zaman dulu biasa dilatih kalbul mu'allam. Yang kedua ghairu mu'allam. Syariat membedakan hukum ya, anjing yang ada labelnya ilmu dengan anjing yang tidak ada labelnya ilmu. Kalau anjing yang bukan mu'allam itu tidak halal terkamannya. Tapi kan kalbul mu'allam itu menjadi halal hukumnya. Dari sisi yang lain, bahwa orang tidak boleh memelihara anjing kecuali kalbul mu'allam. Oleh sebab itu, kalau kita hari ini anjing dengan nama-nama anjing anu, anjing anu, anjing anu, anjing anu, bagi orang mukmin terlarang. Karena di dalam hadis dikatakan maniktana'a kalban fa innahu yankusu min amalihi kulla yaumin kirat. Barang siapa yang memelihara anjing bukan kalbul mu'allam, maka akan berkurang amalnya, pahalanya setiap hari adalah satu kirat. Dan digambarkan dalam hadis, kirat itu misal jabal Uhud. Kalau orang memelihara anjing. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Bagi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat, itu malaikat rahmah, mereka tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan di situ banyak gambar. Yang dimaksud adalah gambar yang bernyawa. Tapi kalau mu'allam ada hukum tersendiri. Nah, di sini diambil satu faidah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau binatang saja ada label ilmunya mulia, apalagi manusia. Ya. Jadi binatang yang ada label ilmunya beda derajat dan hukumnya, apalagi manusia yang punya label ilmu. Idza syaribal qalbu. Jadi yang dimaksud dengan anjing ini masuk semua anjing. Jadi semua anjing, mau anjing pemburu atau bukan anjing pemburu, sama. Fi ina'i ahadikum, pada bezana salah seorang di antara kamu. Di sini dipahami oleh para ulama dan termasuk dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa di sini adalah berkaitan dengan bezana. Yang seolah-olah kalau menjilat bukan bezana, maka tidak wajib dicuci 7 kali. Walaupun orang yang berpendapat najis wajib mencucinya, tapi tidak dicuci 7 kali. Karena dalam nasnya dikatakan fi ina'i ahadikum. Bal yaghsilhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Dalam riwayat ini tidak dikatakan ulahuna biturab, wa fi riwayatin ukhrahuna biturab, wa fi riwayatin ihdahuna biturab, wa fi riwayatin fa'afiruhu as-saminata biturab. Dalam hadis ini tidak disebutkan penjelasan tentang penggunaan tanah dalam mencuci bezana yang dijilat anjing. Di sini ada beberapa riwayat bahwa Nabi SAW mengatakan, dalam satu riwayat dikatakan ulahuna biturab, itu dengan kalimat cucian pertamanya dengan tanah. Pada riwayat yang ini dikatakan ihdahu, salah satunya dengan tanah, berarti bebas mau cucian keberapa saja gitu. Ya. Dalam riwayat yang lain ukhrahuna, semakna ya dengan ulahuna. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa'afiruhu as-saminata biturab, dan gunakanlah tanah yang dicampur dengan air pada cucian yang ke-8. Pada cucian yang ke-8. Kemudian pada riwayat yang lain dan tidak disebutkan dalam tadi Sahih Bukhari yang kita baca, yaitu kalimat falyurikhu, yaitu perintah untuk menuangkan air. Jadi perintah untuk menuangkan apa? Air. Nah, sekarang kita bicara hukum satuannya. Pertama, pendapat yang kuat tadi udah disampaikan bahwa anjing adalah najis. Seluruh anggota tubuh anjing adalah najis. Itu pendapat yang kuat. Kemudian selanjutnya, yaitu hukum tentang bezana yang dijilat anjing. Kita berpendapat tadi bahwa anjingnya umum, maka tidak boleh kita mentaksisnya sehingga ada dalil yang mentaksisnya. Karena al dalam kalimat tadi, ida walagol kalbu, ida syaribal al kalbu, al lil istigrok. Istigrok itu artinya mencakup semuanya, semua jenis anjing. Fal yaghsilhu sab'an, maka wajib kita mencucinya. Wajib mencuci pada bezana yang dijilat anjing. Jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah mustahab dan wajib apabila ingin menggunakan bezananya. Dalam arti kalau bezananya kita akan gunakan lagi, maka wajib mencucinya. Tapi kalau bezananya tidak akan digunakan lagi oleh kita, maka tidak ada kewajiban mencucinya. Karena wajibnya mencuci bagi yang menggunakannya lagi. Dan itu ra'yul jumhur, yaitu pendapat kebanyakan jumhur. Seperti hadis yang lain, kita perhatikan bahwa Nabi SAW mengatakan, idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyamishu tsumma liyanzihu fa inna fi adain da'un wa fi ukhra shifa shifaan. Nabi SAW mengatakan apabila lalat masuk ke bezana salah seorang di antara kamu, maka tangkap lagi itu lalat dan masukkan lagi ke bezana itu. Karena pada sayap lalat itu ada dua komponen. Satu sayapnya adalah penyakit dan satu sayapnya adalah obat. Lalu dalam satu riwayat dikatakan dalam sayap yang kiri adalah penyakit dan pada sayap yang kanan adalah obat. Nah, lalu para ulama mengatakan kapan kita itu dianjurkan memasukkan lagi si lalat ke bezana? Kalau kita mau menggunakan lagi airnya. Kalau kita membuang airnya ya tidak wajib itu. Karena kita tidak akan istimal, tidak akan menggunakannya. Nah, ini yang harus kita pahaminya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan wajib dicucinya 7 kali. Dengan adat 7 kali. Artinya dengan jumlah 7 kali. Seperti dalam ayat ya, tentang orang-orang yang menuduh berbuat zina, yaitu fajliduhum samanina jalda, derak mereka 80 kali. Artinya di sini menunjukkan bahwa jumlah itu jumlah yang wajib. Jadi wajib dicuci 7 kali. Sebagian para ulama, dan ini riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, 7 kali itu tidak wajib katanya. Tapi wajibnya inqa. Yang penting bersih, bukan tujuh kalinya. Di mana mereka berdalil dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berfatwa. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berfatwa. Ketika ditanya tentang hukum mencuci air, apa mencuci bezana yang dijilat anjing, maka ia berpendapat tidak wajib tujuh kali gitu. Nah, sehingga mereka berdalil dengan riwayat ini. Jadi berdalil dengan riwayat dari Abu Hurairah. Karena yang meriwayatkan tujuh kali adalah Abu Hurairah, yang berpendapat ya tiga kali adalah Abu Hurairah. Maka mereka mengatakan tidak wajib tujuh. Tapi yang benar wajib tujuh kali. Jadi mesti tujuh kali. Kenapa? Karena ada kaidah umum. Idza talafa rawi ma'al marwi faqudimal marwi ala rawi. Jadi apabila pemahaman rawi atas yang diriwayatkannya bertentangan, di sini kan hadisnya Abu Hurairah tujuh kali dicuci. Tapi fatwa Abu Hurairah itu boleh tiga kali gitu. Riwayatnya. Maka ada kaidah umum. Apabila rawi bertentangan pendapatnya dengan apa yang diriwayatkannya, maka hukum asal didahulukan yang diriwayatkannya. Jadi didahulukan yang diriwayatkannya. Lalu kita ditanya kenapa? Ada kaidah umum bahwa ar-rawi qad yansa ala riwayatihi, bahwa seorang rawi terkadang lupa kepada hadis yang dihafal, sehingga dia berfatwa dengan bukan hadis yang dihafal. Mungkin, mungkin orang hafal hadis satu ketika ditanya dan dia tidak ingat bahwa dia punya hadis. Mungkin, mungkin. Ya. Oleh sebab itu kita memang dilarang taklid buta, dalam arti kita tidak boleh mengatakan kebenaran hanya berada dalam satu alim gitu. Dan di sini dasarnya, karena seorang rawi terkadang lupa kepada apa yang diriwayatkannya. Yang kedua, dimungkinkan pemahaman beliau yang berbeda gitu. Bahwa beliau tidak berpendapat wajib, walaupun nas menunjukkan kepada apa? Wajib. Maka kalau kita berpendapat boleh, tidak berpendapat kepada pendapatnya, tapi kita berpegang teguh pada rawi riwayat yang diriwayatkannya. Sisi yang ketiga, para ulama kita mengatakan bahwa telah ada pendapat Imam Abu Hurairah menyebutkan tujuh kali, dan riwayat fatwa tujuh kali lebih kuat dari riwayat yang mengatakan tiga kali. Maka di sini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa yang kuat adalah tujuh kali. Tujuh kali adat. Kemudian yang selanjutnya yaitu rawi riwayat yang tidak disebut di sini, ulahuna, ukhrahuna, ihdahunna, wa afiru saminata biturab, bahwa di antara kewajiban mencuci bejana yang dijilat anjing harus dengan menggunakan tanah salah satunya. Takfir adalah yaitu tanah yang mukhallat, yaitu tanah yang dicampur dengan air atau air dengan tanah, itu namanya takfir. Jadi bukan tanahnya digosokkan gitu. Karena takfir itu khaltul ma bil turab atau khaltul turab bil ma. Yaitu air yang dicampur dengan tanah. Ya, dengan tanah. Nah, lalu kita bertanya, mana yang lebih tepat, menggunakan tanah pada cucian pertama atau kapan saja atau cucian terakhir? Imam bin Muhajjar rahimahullahu taala dan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ibra'ul Ghalil, bahwa kalimat ulahuna lebih tepat. Dalam arti, menggunakan tanah ketika mencuci bezana yang dijilat anjing, maka cucian yang pertama itu lebih tepat dengan takfirnya pada cucian pertama. Jadi menggunakan tanah pada cucian yang pertama. Nah, apa alasannya? Alasannya ada dua, ya. Yang pertama bahwa riwayat yang paling banyak tentang riwayat takfir adalah dengan kalimat ulahuna. Jadi rawi-rawi yang paling banyak adalah dengan kalimat ulahuna. Yang kedua adalah muwafaqah dari sisi keselarasan, ketepatan. Bagaimana? Ya, kalau mungkin cucian dengan tanah itu pada yang kelima, itu tidak akan begitu bersih. Ya, karena mungkin ada campur tanah juga gitu. Kalau cucian yang kedelapan, maka perlu kepada cucian yang kesembilan. Atau cucian yang ketujuh berarti perlu cucian yang kedelapan. Sedangkan perintahnya tujuh. Maka menggunakan tanah pada cucian yang pertama itu tepat gitu. Karena akan cukup tujuh dan artinya tidak perlu lagi cucian yang lainnya. Ya, jadi tidak perlu cucian yang lainnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bisakah kita mengganti tanah dengan yang lain? Jadi bisakah kita mengganti tanah dengan yang lain? Sekarang umpamanya menggunakan alkohol, menggunakan deterjen, menggunakan apa itu pembersih piring, apa namanya? Sunlake atau semisalnya. Boleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Min jihati syar'i wal kauni. Itu tidak bisa dari dua sisi. Dari sisi syar'inya, bahwa Nabi SAW telah ta'yin, telah menetapkan dengan tanah. Tidak menyebutkan dengan unsur yang lain. Jadi Nabi SAW telah memilihnya, ta'yin. Dari sisi kauni, saya bukan dokter, tapi banyak penemuan ilmiah bahwa pada air liur anjing ada mikroba, ada virus, mungkin juga virusnya virus corona. Ada virus yang mana virus itu tidak mati kecuali dengan tanah yang dicampur air. Dan ini termasuk apa mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi SAW berbicara kesehatan dengan wahyu. Jadi berbicara kesehatan dengan wahyu. Nah, kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini. Jadi cucian yang dicampur dengan tanah, cucian pertama dan itu tepat, ya. Tepat dari sisi sanadnya lebih kuat, kemudian dari sisi apa? Kerelevansinya adalah lebih tepat, ya. Kemudian yang terakhir, pada riwayat dikatakan fal yurikhu, yaitu perintah untuk dituangkan airnya. Jadi bezana yang dijilat anjing, sisa airnya berarti apa? Dituangkan, dibuang. Ini pada riwayat siapa? Riwayat Ali ibn Mushir. Tetapi sebagian para ulama mengatakan riwayat tafarrada Ali ibn Muslim, Ali ibn Mushir an sa'iri riwayat. Jadi beliau itu menyendiri meriwayatkan fal yurikhu. Nah, itu mungkin tidak terlalu urgen hari ini untuk lebih ditaksis itu, ya. Tapi pertanyaan yang terakhir, apakah air bekas jilatan anjing menjadi najis atau enggak gitu? Ya. Kalau kita berpendapat bahwa air liur anjing adalah najis, ya, maka otomatis air yang dijilat oleh anjing ada pengaruh untuk jadi najis. Jadi apabila kita berpendapat bahwa air liur anjing adalah najis, otomatis air bekas minum anjing itu berpengaruh tentang kenajisannya. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Fal yurikhu. Di mana Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Menuangkannya, yaitu membuangnya. Dan ini hal yang pentingnya untuk kita pahami. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita membahas hadis ini tentang bezana, ya, cara mencuci. Nah, di akhir bahasan kita, saya akan membahas hal penting tentang kesehatannya. Ya, tentang kesehatan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya, penyakit manusia itu ada dua, ya. Amradul qulub wa amradul abdan. Penyakit manusia itu ada dua. Penyakit hati, bukan sakit hati. Sakit hati mungkin identik orang disakiti hatinya sedih gitu ya, sakit hati. Dikhianati, sakit hati. Tapi yang dimaksud ini amradul qulub, penyakit yang menimpa kepada hati. Yang kedua adalah amradul abdan, penyakit jasad, fisik. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan amrul qulub nau'an, penyakit hati secara umum ada dua. Asyahawatu wal ghayyu wasyubuhatu wasyakku. Penyakit hati umumnya ada dua. Penyakit yang menjadikan orang kufur, syirik, maksiat. Penyakit hati itu ada dua. Yang pertama yaitu maksiat. Ya. Al-ghayyu. Condongnya manusia kepada pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Memakan yang haram, meninggalkan perintah, melakukan yang dilarang. Sedangkan yang kedua adalah syubhah wasyak, yaitu keraguan dan kecondongan kepada penyimpangan, kufur, syirik, bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam sejumlah ayat tentang penyakit ini. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu dalam surah Al-Baqarah ketika mensifati orang-orang munafik. Nih, saya bukan dokter, tapi sore ini jadi dokter dulu ya. Tapi dokternya pakai ayat-ayat Quran insyaallah. Perhatikan ya, agar antum itu paham bagaimana jadi orang sehat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Quran telah menyebutkan tentang kesehatan dalam tiga dimensi dalam Quran. Ya. Kalau ingin sehat seperti apa? Sehat ini disebutkan dalam Quran dalam tiga dimensi. Yang pertama, hibdusiha. Kalau antum diklaim sehat, kewajiban antum menjaga kesehatan itu. Kalau antum enggak ginjal, enggak kolesterol, enggak darah tinggi, enggak ada gula, berarti menjaganya gitu. Kesehatan itu. Yang kedua adalah alhamiyah anil mu'di. Preventif, menjaga diri dari setiap perkara yang memungkinkan sakit atau datangnya penyakit. Yang ketiga adalah istifrogul mawadi al-fasidah, yaitu mengobati apabila telah sakit, mengeluarkan penyakit dari tubuh. Ini kewajiban kita. Dan Al-Quran telah mengisyaratkan tentang semua penyakit ini yang sifatnya menjaga sehat. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau kalian sedang bepergian, salah seorang di antara kalian sedang bepergian atau sakit, maka boleh dia berbuka dan mengganti di hari yang lain. Orang yang sedang sehat dimungkinkan sakit, ada toleransi untuk menangguhkan perintah Allah ke waktu yang lain. Ketika safar boleh kita buka. Kenapa? Kalau kita mangsa puasa takut sakit. Berarti apa? Menjaga kalau kita sedang sehat. Dan itu syariat. Adapun kalau orang udah sakit dan wajib untuk dihilangkan sakitnya, maka boleh juga melanggar sebagian syariat karenanya. Contohnya apa? Ketika kita ihram dalam haji ataupun umrah. Faman kana minkum maridon aw bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Kalau orang sedang ihram di kepalanya ada borokan atau banyak kutunya. Ada kutu ya, kebetulan gimana rambutnya kutu. Ada kutunya. Kalau ditangguhkan sampai nanti waktu tahallul, ini akan tambah borok itu karena banyak kutunya gitu. Maka boleh dicukur sebelum waktunya, tapi ada denda yang dinamakan dam. Artinya apa? Bahwa orang yang sedang sakit harus diobati menurut Islam. Dan ini kesempurnaan dinul Islam bagi orang yang memahami isi-isi Quran. Yang ketiga, preventif. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a hadukum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu shaydan thayyiban. Air ada tapi sakit. Kalau dia maksa wudu, maksa mandi janabah, maka akan bertambah muriangnya. Akan bertambah demamnya, bahkan mungkin diancam kematian. Maka preventif dia tidak melakukan mandi dan tidak berwudu dengan air. Toharohnya dengan apa? Dengan tanah, tayamum. Jadi Quran telah memberikan. Ini konsep sehat ya. Konsep sehat. Saya akan memberikan konsep sehat. Kalau antum dengar dokter atau para ahli mengatakan satu obat, satu makanan obat, maka jangan sekali-kali antum mengkonsumsinya sehingga antum tahu kadarnya. Karena pengobatan itu spesifik. Dan ini yang banyak keliru ya. Antum berobat dengan ini kok enggak sembuh-sembuh karena salah gitu. Contoh sekarang. Ya, madu adalah obat. Habatus sauda adalah obat. Dibekam adalah obat. Tapi pengobatan itu ada kadarnya dan ada waktunya dan ada kapannya. Orang yang tepat menggunakannya itu akan tepat pengobatannya. Seperti antum pahami dalil-dalil Quran. Antum membacakan dalil umpamanya bahwa berwudu itu akan masuk surga. Iya, kalau dia bertauhid kan gitu. Kalau orang berwudu saja tapi dia tidak mukhlis tauhidnya, dia tidak akan masuk surga juga. Seperti tadi kita mengatakan temu lawak obat, ini obat. Iya. Kapan? Ketika tepat. Karena spesifik kalau berkaitan dengan obat. Tidak mengatakan ini obat gitu. Nah, itu. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan mengenalkan nih Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Al ilmu nau'an, ilmu itu ada dua. Sebagaimana tadi penyakit ada dua. Ilmun fikhul fil adyan wa ilmun fikhu fil abdan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua. Ilmu kefakihan tentang agama, bisa sholat, bisa wudu, bisa zakat bagaimana, menunaikan ibadah haji bagaimana, makna la ilaha illallah itu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan fisik kita. Jadi ilmu yang berkaitan dengan fisik kita. Dan Imam Syafi'i sangat menjunjung sekali kedokteran, ilmu kesehatan. Beliau mengatakan, la a'lamu ilman ajallu min ilmi tibbi ba'dal halali wal haram. Kata beliau, aku tidak tahu ada ilmu yang lebih berharga dan lebih mulia setelah halal dan haram dari ilmu kesehatan. Jadi sehat ini sangat perlu sekali. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idza dakhalta baldatan wala tajidu fiha hakiman adlan wala ma'an jariyan wala tabiban rafiqan fala taskunha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kamu masuk ke suatu negeri dan kamu tidak mendapatkan pemimpin yang adil di sana dan tidak mendapatkan air, artinya sumber airnya kurang gitu kan, dan tidak mendapatkan dokter yang ramah, jangan kamu mau tinggal di negeri itu gitu. Ini menunjukkan kesehatan itu dibutuhkan dalam hidup kita ya. Imam Syafi'i menganjurkan seperti itu. Ya. Jadi kesehatan ini sangat penting. Saya ingin menyebutkan beberapa kawal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menganjurkan kepada kita tentang kesehatan. Ya. Saya akan berikan beberapa contoh ya. Imam Syafi'i bukan seorang dokter, tapi beliau perhatian kepada kesehatan. Ya. Ini contoh aja ya. Imam Syafi'i, maaf ya kalau di sini masih ada, Imam Syafi'i sangat membenci gemuk. Jadi Imam Syafi'i sangat membenci gemuk. Beliau mengatakan, la yaskunul aklu fil jinsil golid. Dalam satu riwayat dia mengatakan, maaflah saminun kotun. Maaf ya, maaf, ini bukan ucapan saya. Ya. Tapi Imam Syafi'i gitu mengatakan, beliau mengatakan, ya, kecerdasan itu tidak akan ada pada orang yang gemuk badannya. Maaf, ini Imam Syafi'i. Kalau mau diprotes juga silakan. Ini juga bukan masalah dokter. Lalu beliau mengatakan tidak selamanya tidak akan beruntung orang yang gemuk gitu. Buncit perutnya gitu, maaf ya. Berarti apa? Diusahakan yang gemuk harus apa? Harus apa? Diet ya gitu. Tapi dietnya diet yang benar ya. Dietnya diet yang benar. Nah, Imam Syafi'i menyebutkan jenis makanan, maaf di sini. Al-ful yazilu fi dimag wa diman yazigu fil akli. Sering makan alful kedelai. Masyaallah ya, bagus ya. Makan kedelai itu menguatkan otak katanya. Otak. Aklul lahmi yazidu fil akli. Banyak memakan daging akan juga menguatkan otak. Jadi jangan tempe terus itu, maaf ya. Tahu, kangkung, daging ya. Ingin sehat. Kalau ada dokter mau protes silakan. Ini kan Imam Syafi'i ya, bukan. Imam Syafi'i berkata, "La taqulanna baydun maslukun bilaili abadan." Faqala min aklihi bilailin. Kata beliau, jangan sekali-kali makan telur yang digoreng di waktu malam. Sehingga beliau itu sedikit sekali makan telur gitu di waktu malam. Nah, kalau ada dokter meneliti silakan ya. Ini saya hanya menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu perhatian ya, bagaimana menjaga sehat gitu, sampai memperhatikan makanannya gitu. Yanha min akli badinjan bilail. Beliau juga melarang memakan terong di waktu malam. Sok leles, gitu. Bisa erek jima, leles gitu. Jangan makan terong. Ya. Nih, saya akan berikan contoh dua lagi ya, Imam Syafi'i. Diriwayatkan dengan seorang amir di zamannya bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu sangat cepat makan di pagi hari. Nah, kalau sekarang berbicara tentang virus corona ada jawabannya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam bahasa sunama tuturubun, pagi-pagi udah makan katanya. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau itu sangat cepat makan di waktu pagi? Belum mengatakan apa, cerdas ya, karena belum ada hawa yang jelek. Jadi belum ada hawa yang jelek, makanannya masih steril gitu. Sebelum ada apa, mobil-mobil mungkin hari ini ya. Yang kedua katanya belum ada lalat. Yang ketiga katanya yang dingin lebih baik. Jadi yang dingin lebih baik, minuman, makanan gitu. Karena dengan burudah itu katanya lebih baik untuk pencernaan. Bahkan sebagian ahli kedokteran, kesehatan mengatakan bahwa di antara sumber kesehatan adalah syurbul ma ala riq, minum dengan air liur. Jadi ketika kita bangun tidur, ya itu baik kalau kita itu diawali dengan minum air gitu. Karena itu akan itu pencernaan. Nah, kalau masalah ini apakah sesuai atau tidak dengan penelaan silakan ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan ulama pun senang dengan kesehatan. Ya. Saya akan memberikan contoh ya. Yang terakhir ini contoh bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata ya, di antaranya ada beberapa perkara yang bisa melemahkan badan, kata beliau. Apa? Kasratul jima, terlalu sering berjima. Kasratul ham, stres ya. Makanya suami-suami yang banyak sakit itu karena istrinya cerewet gitu. Istrinya cerewet, suaminya banyak stres gitu. Istrinya banyak menuntut, maka banyak orang yang sakit nih suami. Kemudian apa? Kasratil aklil humudah, banyak makan yang masem biasanya. Jadi banyak makan yang masem. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin sangat berharga untuk kita mengenal ya bagaimana ulama itu cinta sehat. Ya, 5 menit lagi, maaf ya, sebelum pertanyaan. Nah, sekarang ya. Tadi anjing diwajiban bagi kita mencuci bezana yang dijilat apa? Anjing. Hadis ini mengisyaratkan memang ada virus yang bersumber dari hewan yang bisa ya menular kepada apa? Manusia. Jadi hadis ini juga mengisyaratkan bahwa ada mikroba, ada virus yang bisa kena kepada manusia dari hewan. Berarti Nabi SAW itu telah memberikan pengajaran ya tentang kesehatan. Nah, sekarang muncul virus corona, saya ingin menyampaikan ke jamaah khususnya di sini. Ya. Ada satu pepatah atau ini gurauan, tapi mudah-mudahan berharga gurauan ini tentang virus. Dikisahkan ada virus yang bilang kepada seorang kepala negara. Jadi virusnya bisa ngomong. Dia bilang, aku akan membunuh pendudukmu 10.000 orang, kata virus itu. Ternyata yang mati 100.000 orang. Maka dipanggillah si virus itu. Wahai virus, kenapa kamu ngomong akan membunuh 10.000 orang? Ternyata yang mati 100.000. Maka virus menjawab, benar katanya, aku membunuh cuma 10.000. Tapi yang 90.000 mati ketakutan. Mati karena stres. Nah makanya hari ini, cerita ini walaupun cerita mungkin tidak ada sumbernya, tapi memberikan satu pelajaran, bahwa jangan sampai rakyat Indonesia bahkan dunia mati karena takut dengan virus corona, walaupun coronanya sendiri tidak menimpa kepada dirinya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh berlebihan takutnya. Takut kita dibolehkan. Apakah takut kepada virus corona ini mencacati tauhid kita? Ya tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, firru minal mazdum kama tafirru minal asadi. Larilah kamu dari taun sebagaimana kamu merasa takut diterkam serigala. Tapi tidak boleh. Rasa takut ini menyebabkan kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak boleh rasa takut ini berlebihan sehingga mati ketakutan gitu. Mati ketakutan. Dan ini poin yang harus kita tahu. Kemudian yang kedua yang sangat penting, bahwa bagi setiap di antara kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin punya kaidah, bukan kita menggampangkan, bukan. Tapi orang mukmin itu punya kaidah. Kaidahnya apa? Ingat ya, tidak ada yang menimpa kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan irada Allah. Maka kita tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Siapa dari anak bangsa ini yang akasannya di Lauhil Mahfuz ya? Berapa jumlahnya yang akan mati itu telah ada di Lauhil Mahfuz. Kita bergantung kepada Allah. Kita bergantung. Yang kita takuti bukan sebab kematian, yang harus kita takuti sedang apa kita mati. Karena Nabi SAW mengatakan, berada di daerah yang terkena penyakit taun, kemudian dia bersabar di dalamnya, lalu dia mati, maka kematiannya akan disamakan di pahalanya gitu. Apabila kita sabar itu orang mukmin. Maka orang mukmin tidak akan menjadi stres dengan sebabnya. Nah, yang terakhir, benar bahwa kita seorang mukmin diperintahkan mencari sebab penyelamatan. Apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah kita atau Departemen Kesehatan, ya, kita mengambil ibroh itu semua. Tapi ribuan tahun yang lalu Nabi SAW telah mengajarkan bagaimana orang mukmin itu menjaga diri dari setiap bentuk-bentuk virus. Saya berikan contohnya. Maaf ya. Orang mukmin tidak perlu diajari mencuci tangan. Orang mukmin setiap 5 kali mencuci tangan. Wudu. Orang mukmin dianjurkan setiap akan makan mencuci tangan. Orang memasukkan tanganmu ke bezana sehingga dicuci 7 kali. Dan ini telah lewat kita bahas dalam hadis yang telah lalu. Telah lalu. Patabih wawas. Diajari angkut. Faliyakbid, orang mukmin itu diperintahkan itu. Kalau tidak mampu, tahan pakai tanganmu. Bersin, diperintahkan itu. Doa kalau kita bersin, yarhamukallah, yahdukum lawasidbahakum, wa yusri balakum lihat. Jadi dari bersin saja, bukan hanya preventif itu, ada doanya. Ya, ada doanya. Meludah, ada adabnya. Semuanya. Orang mukmin cukup dengan semua apa yang ada dalam dalil kita. Itu tidak perlu yang dijelaskan oleh ahli kedokteran, tapi Islam itu cukup. Ya. Cukup Islam itu. Cukup bagi kita seorang muslim memahami agamanya dengan benar. Nah, tentang kesehatan, tentang preventif ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, contohnya apa? Makan jalalah. Jalalah itu apa? Binatang yang makan najis. Binatang yang makan kotoran. Dalam kitab-kitab para ulama, seperti dalam kitab Syafi'iyah, kalau jalalah ingin dikonsumsi seperti lele, ikan mas atau yang lainnya, diberok heula tilu poe gitu. Dina cai anu herang. Kakarak boleh dikonsumsi supaya steril kembali. Dalam hal apa? Hal preventif akan virus. Jadi preventif akan virus bagi seorang mukmin. Nah, bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maaf ya, sebagai contoh terakhir ini, kita mu'anakoh itu kapan? Kita tidak setiap kita ketemu mu'anakoh, sunahnya salaman saja gitu. Sehingga kita sekarang kan ribut dengan apa? Masker ya. Padahal masker kalau lupa balik ya, antum make tiba-tiba lupa kebalik. Ya kena juga kan? Maskernya dipegang-pegang tangan juga apa? Sakit itu. Ya, bukan tidak boleh pakai itu, ini jangan berlebihan sehingga harganya jadi mahal. Ya. Sehingga harganya jadi apa? Jadi mahal. Ya. Tapi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai dalil bahwa Islam itu menganjurkan sehat, ya. Bahkan Nabi SAW juga memperingatkan nikmat sehat, ya. Kata Nabi SAW, ya, hati-hati katanya, akan nikmat sehat, ya. Nikmat sehat itu akan ditanya nanti yaumul qiyamah, dan di dunia juga disuruh diperhatikan. Nah, barangkali demikian yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan tentang masalah ya, virus corona. Ya. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan tentunya untuk materi dan juga ditutup oleh nasihat dari satu nasihat tentang penyakit menular khususnya untuk penyakit corona yang sedang merebak. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali tentunya bagi para jamaah terkhusus yang langsung hadir di Masjid Aisyah bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS di nomor 0811-227-1600 atau bisa menuliskan melalui secari kertas. Dan juga bagi para Anda pemirsa sahabat Media Gema Islam, pemirsa Wesal TV dan para pendengar radio Riru Jannah juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Pertanyaan pertama ini membahas pembahasan kita sebelumnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah bertayamum untuk mandi junub Ustadz karena sedang sakit demam atau panas? Iya, walaupun ini belum dibahas khusus tentang tayamum. Tayamum untuk hadas kecil dan untuk hadas besar. Jadi itu kaidahnya gampang. Tayamum sebagai pengganti ya dari mandi dan wudu. Tayamum untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Dalam arti kalau orang junub boleh tayamum, kalau orang batalnya hanya batal dari pembatal-pembatal untuk wudu maka tetap boleh tayamum. Ayatnya ya ayat yang tadi ya. Surah Al-Maidah ayat 6, Surah An-Nisa ayat 43. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri yang hobinya marah-marah pada suami Ustaz? Dan bagaimana sikap seorang suami? Hobi apa? Hobinya marah-marah kepada suaminya Ustaz. Dan bagaimana sikap seorang suami ketika istrinya marah-marah, Ustaz? Nah, ini pengalaman atau benaran ini? Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis ya tentang bagi kaum lelaki yang akan melamar dan akan menikahi perempuan. Di antara syarat sekian perempuan itu yang punya dua syarat. Al-walud, al-wadud. Jadi wanita yang paling layak jadi istri adalah wanita yang memiliki dua sifat. Bukan hanya dua sifat, di antaranya al-walud, yang diprediksi akan banyak anak. Al-wadud, itu orang yang lembut, rahmah. Rahmah. Jadi yang lembut adalah rahmah. Itu asalnya. Tapi mungkin problemnya ketika antum bilang, aduh, kadung udah punya istri yang syarat keduanya belum ada. Istrinya keras, istrinya pemarah. Bagaimana? Ya, kita sebagai laki-laki harus mampu mengedukasi istri yang seperti itu. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, bagaimana konsepnya? Konsep yang paling penting bagi suami itu kemampuan berkomunikasi gitu. Karena memang ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan cara yang baik. Ya. Jadi seorang suami itu harus mampu berkomunikasi. Karena ada cerita ya. Ada seorang laki-laki yang cerita malam hari dengan istrinya. Tujuannya sih bingin istrinya ketawa. Kok ternyata istrinya nangis gitu. Ternyata setelah diteliti redaksinya, cara ngomongnya yang bikin nangis istrinya gitu. Walaupun ceritanya bikin ketawa. Kenapa? Komunikasinya yang gak baik gitu. Jadi urgensi gitu. Mampu komunikasi. Komunikasi. Nah, sekedar di sini mungkin tadi mizah, tapi mizahnya berharga. Sesungguhnya apapun adalah berkaitan dengan komunikasi. Saya berikan contoh yang konkret itu. Dan ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi duduk, datang seorang pemuda dari pintu. Ya Muhammad idzan li bizina. Wahai Muhammad, izinkan aku berzina. Si pemuda ini muslim. Dikirain kalau Nabi SAW mengizinkan, zina akan jadi halal. Maka dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk berzina. Maka Nabi SAW berbeda dengan para sahabat, karena para sahabat hampir menamparnya, memburuknya. Tapi Nabi SAW mengatakan, udnuh, coba orang itu suruh dekat kepadaku, katanya. Lalu Nabi SAW berdialog, tidak mengatakan, hei kamu punya akal enggak? Zina kok. Dasar kamu, orang tak beragama, minta zina. Tidak demikian. Nabi SAW masuk kepada kejiwaannya, masuk kepada alam pikirannya. Beliau bertanya, engkau punya ibu? Punya. Punya adik perempuan? Punya. Kakak perempuan? Punya. Punya bibi? Punya. Lalu Nabi SAW mengatakan, atuhibbuhu li ummik? Apakah engkau cinta ataupun engkau ridho kalau orang menzinahi ibumu? Maka orang itu spontan mengatakan tidak. Apakah ridho kalau ada orang menzinahi adik atau kakakmu? Dia mengatakan tidak. Apakah ridho kalau orang menzinahi bibimu? Dia mengatakan tidak. Bahkan dia mengatakan saya jaminannya. Maka Nabi SAW mengatakan demikian juga orang tidak menyenangimu ketika engkau menzinahi ya, orang yang dihormati oleh orang lain. Ya, lihat di sini kemampuan untuk berdialog ya. Saya tidak bisa menggambarkan dalil, bukan dalil antum tentang marah kan udah bisa ya. Cari aja kalau antum pengin cari tentang kepada istri. Nih ada dalilnya nih, jangan marah-marah. La takdob gitu. Sokwe gitu, kalah ngamuk juga nama gitu. Bacakan hadis Riyadus Solihin, baca atau bawa Riyadus Solihin nah gitu kan. Yo, tah, ulah ngamuk wae tah Riyadus Solihin baca. Kan mungkin tidak seperti itu. Kita akan berdialog. Mungkin bertanya, Mi, selama ini apa yang Umi telah dapatkan dari rasa marah yang sering diungkapkan? Marah ke anak, itu tanya. Lihat, anak-anak kamu yang dimarahi apa sih dapatnya? Kemudian aku juga yang dimarahi dari kemarin. Pernah berubah enggak dengan marahmu? Gitu. Mungkinlah dialog segitu aja juga. Aduh, nyanya kacape-cape, cenang ngamek. Eta salaki urang tekitu wae cenang ngamek mah gitu. Mungkin dia akan berpikir gimana cara menarik suami saya agar baik gitu. Ternyata bukan dengan marah gitu kan itu. Kemudian Mi, kelihatannya Umi semakin tua ya gitu. Kenapa? Umi karena sering marah. Ini banyak berkerut. Mi kayaknya darah tinggi ya gitu. Mungkin ya apalah gitulah. Ya, tapi jangan juga ditiru yang tadi ya. Mungkin tepat atau tidak tepat ya bisa aja gitu. Nah ini contoh aja. Jadi konsepnya itu. Allah Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Semoga menjadi pencerahan ya untuk penanya dan bagi kita semua, khususnya bagi para ayah, para abi ya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari jamaah kembali. Bismillah Ustaz, sekarang hampir semua kemasan atau bungkus baik deterjen, kue, sabun atau pupuk anak, dan itu semua ada di dalam rumah dan memiliki gambar Ustaz tanpa kita ada niat untuk dipasang. Apakah ini bisa membuat malaikat tidak masuk rumah dan mendapatkan dosa untuk kita Ustaz? Termasuk juga beberapa furnitur dari lemari anak, sepeda dan lainnya Ustaz. Jazakumullah. Ya. Kalau kita bukan pedagang, semampu mungkin kita untuk tahallus ya. Kalau kita beli sabun, ya cepat dibuang gitu. Tapi kalau antum jualan sabun, jangan coba-coba dibuang. Nanti orang tidak tahu ini sabun apa kan gitu. Kalau antum jadi pedagang gitu ya. Ya, jadi pedagang, insya Allah. Ya. Ada sebagian mungkin kita tidak bisa takhalus hari ini. Tidak bisa melepas itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Fattaqullaha ma stata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu. Semampu. Kalau kita di rumah mungkin ya. Antum udah beli sabun kan tidak urgen antum lihat gitu kan. Di situ sabun mana, mereknya apa, kemudian sampo merek apa, kita lepas. Ya, kita lepas. Kemudian kalau kita cari barang ya, barang yang tidak apa? Tidak bergambar. Tapi kalau antum jadi penjual, ya. Masa antum akan nyoretin dulu, nanti orang enggak. Oh, ini barang asli atau barang bekas gitu kan. Ya tidak mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, dan melihat waktu mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir. Ustaz, ana mau bertanya apakah benar luban atau getah luban, sebuah tumbuhan Ustaz, bermanfaat untuk otak dan dapat menambah kecerdasan, dan apakah ada hadis yang menerangkan keutamaannya bahkan sunnah untuk memakannya Ustaz? Jazakallahu khair. Saya bukan dokter ya, kalau ditanya gitu ya, bukan dokter. Bukan dokter, jadi jangan bertanya yang bukan ahlinya gitu ya, ahlinya. Tadi juga saya menyampaikan tentang kalam Imam Syafi'i. Kalau ada dokter yang memprotes kalam Imam Syafi'i, ya silahkan, karena itu keilmuannya. Dan Imam Syafi'i juga bukan berarti maksum dengan apa yang tadi disampaikan. Gitu ya. Tapi kalau saya ditanya, nggak ada. Ya. Saya tidak pernah tahu, ya, tidak pernah tahu hadis sejenis apa tuh, getah apa? kalau nama di kita pohonnya luban. Kalau nah tadi searching sedikit namanya memang luban. Luban itu apa sih? Saya enggak mungkin coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Saya bukan dokter ya. Bukan ahli kesehatan ya. Ya saya tidak tahu, Pak. Baik Ustaz. Insyaallah mungkin Ustaz akan cari tahu dulu Ustaz ya tentang pohon atau getah pohon luban ini dan keistimewaannya, bahkan ada yang bilang bisa disunahkan untuk memakannya. Baik Ustaz, sebagai penutup mungkin kami silakan memberikan nasihat ya. Di antara yang penting bagi antum hari ini tentang virus corona secara khusus itu tidak boleh menambah takut banyak orang gitu, dengan memperkuat, dengan menyebar pihak Instagram ataupun melalui WhatsApp ya, seperti yang mati di sini antum itu kan nggak perlu ya. Ya sebab menambah takut orang lain itu juga berdosa ya. Berdosa. Kemudian yang lebih berdosa adalah sebagian ustad itu, maaf ya, saya nasihati dengan sesama itu, tidak boleh mengambil kebijakan ataupun kesimpulan-kesimpulan bahwa ini mungkin buatan atau apa sebelum itu betul-betul valid gitu ya. Apalagi berkaitan dengan Saudi akan terjadi ini, akan terjadi itu dan sebagainya. Maka Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kalau belum itu jangan ya. Karena dosa membuat orang lain lebih takut, kemudian membuat prediksi-prediksi yang tidak benar, itu pertanggungjawabannya. Ya. Maka di dalam hadis dikatakan cukup bagi seseorang itu berdosa untuk ngomong setiap perkara yang dia dengar tanpa penelitian. Ini berdosa bagi kita. Berdosa. Dan ini sangat penting bagi kita. Ya. Karena kita tahu, ya, sering saya sampaikan, dengan HP itu telunjuk bisa ke neraka dan ke surga. Kalau kita menyebarkan yang hak ke surga, tapi kalau kita hoak ke neraka dengan telunjuk ini, perlu dipahami oleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.